أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatannya la tu'addu wa la tuhsa yang tidak bisa kita menghitungnya atau menakarnya. Begitu banyak nikmat jasmani dan nikmat rohani. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah akan menambah kembali dan akan terus memberikan kelipatan dari nikmat-nikmat kita di masa yang akan datang. Amin. Hadirin sekalian, pembimbingan kita lanjutkan pembahasan kita yang tersisa al-mas'hu 'alal jawaili. Pembahasan kita adalah tentang anggota wudu yang tertutup oleh kain. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah al-mas'hu, mengusapnya, alal hawaili, terhadap sesuatu yang menghalangi tersampaikannya air ke anggota wudu tersebut. Semisal yang pertama dibahas adalah berkaitan tentang memakai sepatu, termasuk padanya memakai syarab. Syarab itu bahasa kitanya kaos kaki. Kaos kaki yang kita pakai yang sampai ke betis menutupi kulit anggota wudu kita, yakni kaki. Bagaimanakah kalau kita memakai kaos kaki? Bolehkah kita mengusap atasnya? Jawabannya boleh selama sesuai dengan ketentuan. Demikian pula dengan luka yang ada pada anggota wudu kita, di perban ataukah mungkin di gips, sehingga tidak bisa tersampaikannya air ke anggota wudu kita tersebut, maka syariatnya adalah dengan mengusapnya. Kalau itu hanya sebagiannya, bukan seluruhnya, misal yang diperban pas bagian pergelangan sini tidak, maka yang diperintahkan bagaimana? Yang tidak terkena atau tidak tertutupi oleh perban atau lakban, maka diusap seperti biasa, dialirkan padanya air. Adapun yang tertutupi oleh perban atau yang sejenisnya, barulah diusap atasnya. Tetapi dengan penuh kehati-hatian tentunya, agar supaya air itu tidak mengenai luka, kadangkala akan menimbulkan infeksi. Karena itu dokter memperingatkan, hati-hati ini nanti kalau berwudu, jangan sampai airnya mengenai luka. Sudah baik-baik luarnya diusap, karena sini disiram dengan air, airnya ada yang masuk. Itu yang menjadi masalah. Bisa difahami hadirin, pembahasan sekitar itu insya Allah yang akan kita sampaikan. Awalan yang pertama adalah al-mas'hu 'alal khuffain. Dalam syariat kita ada pembahasan tentang dibolehkannya seorang mengusap sepatu ketika dia sedang berwudu. Jadi pembahasan kita adalah mengusap sepatu ketika sedang berwudu. Apakah itu diperbolehkan? Ada ketentuannya. Boleh. Kita bacakan beberapa keterangan demi keterangan tentang hal ini. Ta'rifu al-khuf, yang dimaksudkan dengan al-khuf adalah na'lun min jildin yughattil ka'bain, sandal atau bahasa sekarangnya sepatu yang menutupi ujung-ujung jari kita sampai menutupi mata kaki kita kanan dan kiri, menutupi anggota wudu secara total. Anggota wudu kalau tangan ujung jari sampai siku. Siku ini masuk pada anggota wudu. kalau kaki dari ujung-ujung kaki kita sampai ka'bain, mata kaki. Di atas mata kaki tidak termasuk dari anggota wudu yang wajib dibasuh. Nah, khuffain, sepatu yang diperbolehkan dalam pembahasan kita adalah sepatu yang menutupi seluruh anggota kaki, bagian anggota wudu kita, bagian kaki, ujung-ujung kaki sampai mata kaki tertutupi. Bisa dipahami hadirin? Ada beberapa sepatu yang modelnya sekarang mata kaki tidak tertutup. Ya sepatu di atas, dari bawah ujung kaki, bawah atas kaki tertutup, tapi pas kebetulan, bukan kebetulan, pas pada mata kaki tidak tertutup. Maka ini bukan khuf yang diperbolehkan untuk kita mengusap bagian atasnya. Sehingga dari sini kita tahu sepatu yang diperbolehkan untuk kita mengusap bagian atasnya ketika berwudu adalah sepatu yang menutupi sampai mata kaki kita. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Wal mashu lughatan, adapun pengertian mengusap adalah imrarul yad ala syai baston, mengalirkan tangan pada sesuatu, baston dengan terbuka. Ini tangan, kita basahi tangan ini, terbuka. Kita dari ujung sepatu kita usap, dari atas, bagian atas saja. Baston, baston itu dengan terbuka, bukan begini Pak, tapi terbuka. Caranya, saya minta maaf, saya keluarkan kaki saya, dari ujung kaki cukup begitu saja. Dari ujung kaki ditarik ke atas. Itu cara mengusapnya. Wal mas'u 'alal khuffain isabatul ballah, adapun pengertian secara syariat mengusap sepatu adalah dengan cara isabatul ballah, membasahi telapak tangan. Isabatul ballah harus basah, kalau kering ya tidak jadi. Di air, kasih air dan kemudian disiram airnya, tidak dicek, tidak dipenggil seperti ini, dilepas begitu. Ballah li khafin makhsusin fi mahal makhsusin, untuk mengusap sepatu di tempat yang khusus, bagian atasnya saja, tidak bagian bawahnya. Bagian atasnya saja, tidak bagian bawahnya. Fi zamin makhsusin, pada kurun waktu tertentu. Ya, badlu ghusl rijlain fil wudu, syarat ini sebagai ganti membasuh kaki dengan air ketika berwudu. Jadi gambaran yang mudah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, salah seorang sahabatnya, nanti akan kita bacakan insyaallah hadisnya, ingin melepas dua sepatu Nabi. Karena yang namanya wudu, kaki itu dibasuh dengan air. Ghuslu, membasuh kaki dengan air, bukan diusap, dibasuh, yakni disiram. Tetapi Nabi waktu itu mengatakan dahuma, biarkan kedua sepatuku, karena aku memakainya tadi dalam keadaan aku sudah bersuci. Jadi sudah berwudu sempurna, kaki disiram dengan air, dibasuh sudah sempurna, selesai wudu baru memakai sepatu itu atau kaos kaki itu. Nanti ketika batal, sepatu tersebut atau kaki tersebut tetap dipakai. Ketika mau sholat berikutnya akan wudu, maka semua anggota wudu yang lain dibasuh seperti biasa kecuali kaki. Tidak dilepas sepatunya atau tidak dilepas kaos kakinya. Hanya cukup dengan dibasahi tangan, kemudian diusapkan ujung jempol atas, bagian atas, ujung jari-jarinya ditarik ke atas sampai ke mata kaki. Cukup seperti itu. Mungkin bagi kita syariat ini kurang familiar, atau mungkin bagi kita belum pernah bahkan kita mengamalkannya. Ini adalah kemudahan syariat Allah Azza wa Jal. Bagi mereka-mereka yang hidup di gurun yang panasnya menyengat, saya sendiri pernah di sana. Ketika musim panas yang sangat panas, kaki tanpa sepatu menginjak pasirnya itu gak mampu, Pak. Gak mampu. Saking panasnya pasirnya itu. Itu gurun pasir, Pak. Tanpa tanaman, kaki gak mampu. Kalau kita masih mampu, kita masih mampu. Tropis. Di beberapa tempat panas juga. Aspal mamanya. Panas aspal. Begitulah kaki, gak mampu. Kalau keluar rumah di negara Timur Tengah sana, pas musim panas, harus pakai sepatu. Harus pakai sepatu. Minimalnya pakai syarab, kaos kaki yang itu kemudian pakai na'al, sandal yang tebal. Nah, syariat ini sangat berfungsi sekali. Apalagi safar zaman dulu tanpa kendaraan, ya belum ada mobil, adanya kuda, keledai, atau unta. Maknanya apa? Ketika turun dari kuda, langsung menginjak pasir. Ketika berjalan di gurun, kudanya keletihan, dia harus turun, jalan kaki, bawa kudanya. Itu hampir tiga, dalam safar, nanti akan dibacakan aturan ini, diperbolehkan 3 hari 3 malam tidak dilepas sepatu itu. Karena orang perjalanan paling batalnya kentut atau BAB, BAK atau tidur. Yang harus dilepas sepatu itu ketika janabah. Karena mengharuskan apa? Mandi. Itu perlu sekali syariat ini, Pak. Butuh sekali. Kalau sekarang kita jamaah umroh, mungkin juga tidak butuh syariat ini. Karena apa? Karena kita dari hotel yang dingin, penuh AC, bintang 5 apalagi, ke masjid dekat, ya, tidak begitu berarti. Dan kemana-mana naik bis yang ber AC. Sehingga syariat ini, wahai kaum muslimin, syariat yang sempurna. Bila mana kita mengalami kondisi seperti itu, boleh bagi kita untuk tidak melepas sepatu. Misal kita bepergian ke hutan, namanya di hutan ya kaum muslimin, bisa menginjak duri, bisa terperosok, bisa macam-macam. Kita pakai sepatu dari pada subuh sampai zuhur, asar, maghrib, isya, pakai sepatu terus. Karena kita dalam medan yang seperti itu, boleh, tidak perlu dilepas, cukup diusah bagian atasnya. Alangkah sempurnanya syariat ini mengerti tentang kondisi hamba-hambanya. Allah Azza wa Jal membuat syariat yang sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Kita baca kembali. Masyuriyatu al-Masih al-Hufain. Berikut ini ada beberapa dalil yang bisa kita pegangi. Beliau mengatakan, ajma'alul ilmi, para ulama semuanya sepakat tanpa ada perbedaan pendapat. Tentang apa? Anna man akmala taharatahu thumma labisa khufayh wa ahdatha anna lahu an yamassaha alayhima. Sepakat para ulama, barang siapa yang telah menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia memakai sepatunya, setelah itu dia berhadas, cukup bagi dia untuk mengusap bagian atasnya saja, tidak harus melepas sepatunya. Dengan catatan sepatu itu adalah sepatu yang menutupi sampai mata kaki. Qala al-Imam Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan, "Laisa fil mashi 'ala al-khuffain ikhtilafun annahu jaiz." Al-Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang berkaitan tentang bolehnya seorang mengusap bagian atas sepatunya atau kaos kakinya ketika sedang berwudu tanpa harus melepas dua sepatunya dengan catatan memakainya setelah dia apa? Bersuci. Berwudu dengan sempurna. Apabila dia memakai sepatu jam 9 dia pakai sepatu, belum berwudu, zuhur wudu untuk salat zuhur. Kemudian dia mempraktekkan ilmu ini hanya sekedar musab bagian atasnya saja. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena tadi ketika engkau memakai sepatumu jam 8 atau jam 9 dalam keadaan kamu berhadas, dalam keadaan kamu belum berwudu. Maka bagaimana wudu sekarang ketika hendak salat zuhur? Dilepas sepatunya, harus wudu dengan sempurna, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu, kaki dibasuh, disiram dengan air dan digosok supaya terkena air semua anggota wudu kita, kaki kita, jari jemari kita. Nah, setelah itu baru pakai sepatu dalam keadaan suci, maka boleh. Dusab bagian atasnya. Sholat dengan sepatu, ya boleh. Gambaran kita ya kaum muslimin, sekali lagi jangan hanya di Cilacap saja. Gambaran kita orang yang safar dengan menggunakan kuda, dengan menggunakan khuf. Khuf itu sepatu dari kulit yang tingginya itu sampai ke bawah lutut. Kalau sepatu plastik itu apa namanya, kalau yang untuk petani, nah sepatu boot setinggi itu untuk menjaga keamanan kaki. Sholatnya bagaimana? Oh, namanya aja safar berhari-hari tanpa mendapati kampung, atau pas kebetulan di tengah perjalanan masuk waktu sholat bukan di daerah kampung, maka sholat dimanapun berada. Kalau beberapa orang adzan, qomat, kemudian jamaah. Nah terus sepatunya ya tidak dilepas, dibakar saja. Sampai 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Bagi orang yang tidak musafir, boleh bagi dia mempraktekkan ilmu ini dengan kaos kaki mamanya. Kita praktek mamanya besok subuh. Kita sengaja-sengaja wudu dengan sempurna, kemudian pakai kaos kaki. Sholat subuh dengan kaos kaki, boleh tidak Pak? Boleh. Masuk masjid pakai kaos kaki? Boleh Pak. Kemudian kita pulang, jadi lepas. Zuhur kita sudah batal. Kemudian kita berwudu dengan musab di atas bagian di atas kaos kaki tersebut. Pertanyaannya lah, kalau BAB bagaimana? Apa orang teles? Nah, kita gambarnya kalau misalnya BAB itu, kalau yang namanya apa, istinja, bahasa kitanya cebok, itu kan bisa pakai air, bisa pakai batu, atau yang semisalnya tisu. Ya. Sekarang ini kalau misalnya sekarang ini di bandara-bandara internasional itu kalau tidak terbiasa risih banget Pak. Nggak ada di situ yang namanya air apa ember apa, nggak ada. Ceboknya itu dari bawah selangnya, pernah lihat? Hanya selang kecil, tembakannya jitu banget pas ngomongnya susah saya. Terus mana lagi airnya, nggak ada. Itu tok airnya. Dan kemudian paling pakai untuk mengeringkan pakai tisu. Itu udah cukup. Yang penting hilang najisnya. Nah, karena kebiasaan gitu kan biar burung limang gayung burung rampung Pak. Dengan alasan air di kita jibar-jibur. Ya, apalagi musim hujan. Hal menekan sinyal itu teknik saja. Kalau engkau bisa tidak seperti itu, bisa mempertahankan kaos kakinya supaya tidak basah, silakan. Bagaimana caranya? Dengan kloset yang duduk mamanya bisa. Tapi kalau sudah pakai kaos kaki, istinjaknya, ceboknya pakai gayung biar bibirnya teles, Pak. Itu tidak ada fungsinya berarti. Karena fungsi dari syariat ini adalah menjaga kaki supaya kering. Di musim panas tidak terkena terik panas, di musim dingin tidak terkena dingin. Itu di fungsinya. Lah kalau ternyata BAB kemudian ceboknya pakai biar bibir kemudian basah, ya itu tidak ada fungsinya. Itu ya dilepas saja, bahkan khawatir mbok nanti ada najisnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, disebutkan wa qathabatat masyru'iyatuhu bisunnati sahihah. Disyariatkannya pembahasan ini adalah ditetapkan dalam banyak hadis yang sahih, yang mutawatir. Mutawatir itu rawinya banyak, sanadnya banyak. Karena praktek hal ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Sehingga yang meriwayatkan hadis tentang hal ini jumlahnya juga banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Hammam qala, beliau mengatakan bala Jarir, sahabat Nabi yang bernama Jarir kencing. Tsumma tawadda'a, kemudian setelah selesai yakni istinja beliau berwudu. Wa mas'ala khufai, dan beliau mengusap sepatunya, bagian atasnya. Fakila, ditanyakan kepada beliau, Jarir ini sahabat Nabi, ditanyakan kepada beliau oleh salah seorang muridnya, taf'al hadha, engkau melakukan ini, apakah ada dalilnya maksudnya? Engkau berbuat seperti ini, wahai Imam Jarir, apakah pernah engkau menyaksikan Nabi seperti itu? Faqala, na'am. Sahabat ini mengatakan, ya, aku melakukan ini karena ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah melakukan hal itu. Maka sahabat ini mengatakan, satu hari aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam BAK, kalau buang air kecil berarti batal wudunya. Ya tidak, Pak? Ya. Kemudian beliau berwudu setelahnya. Semua dibasuh kecuali kaki. Masah ala khufayh, Rasulullah dalam keadaan memakai dua sepatu dan mengusap bagian atasnya. Qala al-A'mash, qala Ibrahim, kana ajibum hadzal hadits lan Islam jirkan ba'da nuzuli al-Maidah. Ini salah satu dalil yang kita sebutkan. Yang berikutnya, pembahasan kita adalah tentang hukumnya apa? Apakah itu perkara yang wajib? Harus kita kalau pakai sepatu diusap bagian atasnya, enggak boleh dilepas? Jawabannya adalah mas'al khufain jaizun. Permasalahan mengusap sepatu bagian atas ini hukumnya boleh saja. Boleh saja. Wal ghuslu minhu afdal. Kalau dicuci dengan air seperti wudu biasa itu lebih afdol tentunya. Lebih afdol tentunya. Ini hukum asalnya sebagaimana jumhur ulama mengatakan seperti itu. Adapun di sana ada rinci, ada rinci. Kalau posisi kita sedang memang menggunakan sepatu atau kaos kaki safar atau mukim, boleh dua-duanya. Dan kita tidak mau melepaskannya dan kita memakainya dalam keadaan suci, maka kita praktekkan sunnah ini. Tidak perlu dilepas. Tapi kalau kita sholat di masjid-masjid kita di zaman sekarang ini, di mana kaum muslimin jarang tahu pembahasan ini, kemudian jenengan praktek pakai sepatu munggah masjid, tuh main ngomong, Pak. Orang utek apa? Utek-utek kena, Pak. Ya. Masjid kita alhamdulillah pakai karpet, bersih, tidak ada wasah, tidak ada debu, tidak ada kotoran, Masya Allah. Tiba-tiba panjenengan pakai sepatu boot Kang Sawah maning. Plepotan. Ya dimarahi, itu tidak tepat. Ya. Kalau pakai kaos kaki masih bisa diterima. Boleh, silakan. Artinya kalau kondisinya, kalau pas kondisinya memang mengharuskan seperti itu, sebagaimana tadi disebutkan, safar dalam keadaan jarak jauh, apalagi mereka yang suka mendaki gunung pakai sepatu, mendaki gunung berjam-jam, bisa sampai bermalam bahkan, dia butuh syariat ini, lakukan. Sholatnya bagaimana nanti? Sholatnya juga nanti juga di hutan kok, ya, pakai sepatu, jangan dilepas, praktekkan ini. Sehingga kita tidaklah memberat-beratkan diri, takaluf, setek prakteklah. Maksudnya beribun pak, wudu kemudian pakai sepatu, kentut pakai sepatu terus ketika mau sholat duhur, wudu, nah dipraktekkan ketika masuk masjid dilepas sepatu nih. Ya pada baik pak, kok kenapa tidak dilepas dari tadi? Paham jenengan maksudnya? Iya, disunahkannya mengusap bagian atas sepatu karena memang membutuhkan. Kalau kita tidak butuh, ya jangan pak. Kembali kepada hukum asal, disiram dengan air, bukan hanya diusap sepatunya saja. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kurun waktu, berapa hari diperbolehkannya mempraktekkan masul ufain, mengusap sepatu. Haddada syar'u muddatal mas'al khufain bi thalathati ayyamin wa layalihinna. Bagi mereka yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun bagi mereka yang mukim 1 hari 1 malam. Dan ini adalah wa ala hadza jamihrul ulama. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mana disebutkan oleh beliau dalil-dalil tentang hal itu, namun kita lewati saja. Nah, panjangnya pembahasan. Yang berikutnya, bidayatu muddatul mashi. Bidayatu muddatul mashi, kapan mulainya teranggap mengusap. Saya bacakan keterangan dari beliau. Taqarrana muddatul mashi al-muqim yawm wa laylah wal musafir thalath ayyam wa laylihinna famata yabda'u hisab hadhihi al-muddah lil-'ilmi fi aqwal. Ada perbedaan pendapat kapan orang itu dikatakan mulai. Kita bicara tentang orang yang mukim 1 hari 1 malam. Kapan diperbolehkannya teranggap dia mengusap? Umumnya sholat subuh, dia belum pakai sepatu, maka dia berwudu sempurna, kakinya pun dibasuh. Setelah itu dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Dia berhadas sebelum zuhur, maka ketika zuhur dia harus berwudu. Nah di saat itu dia praktekkan ilmu ini. Seluruh anggota yang lainnya dibasuh dengan seperti biasa, kemudian pas kaki diusap olehnya. Itu start awal. Berarti nanti asar seperti itu, maghrib seperti itu, isya seperti itu, subuh seperti itu. Zuhur bagaimana? Zuhur dia harus melepas kaos kakinya atau sepatunya, dia harus wudu sempurna lagi. Bisa dipahami hadirin? Itu cara menghitungnya. Kalau musafir berarti 3 hari 3 malam. Syaratnya sekarang, syarat diamalkan hadis ini. Yushtaratu li jawazil mas'i al khufain ay yalbisahuma ala tahara. Syaratnya ada dia, ada dua syaratnya. Yang pertama, disyaratkan dalam keadaan bersuci dia memakai sepatunya. Artinya bersucinya sudah selesai begitu. Bersucinya, berwudunya sudah selesai, baru dia memakai sepatunya atau kaos kakinya. Hal ini sesuai dengan hadis Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau mengatakan, sahabat Mughirah bin Syu'bah beliau mengatakan, kuntu ma'an nabi dhata laylatin fi masirin. Aku di waktu itu bersama Nabi alaihi salatu wasalam di waktu malam dalam keadaan sedang melakukan perjalanan. Fafrodu alaihi minal idawah. Aku membawakan air wudu untuk beliau dan aku siramkan, yani di bahasa kitanya apa, dituangkan air itu untuk Nabi berwudu. Ya. Aku tuangkan air itu kepada Nabi. Fa ghasala wajahu wa dhara'ihi wa masa bi ra'sihi thumma ahwaytu li anzi'a khufai. Nabi wudu seperti biasa, wajah, tangan, kemudian mengusap kepala. Ketika hendak bagian kaki, aku ingin mencopot dua sepatu Nabi alaihissalatu wassalam karena akan dibasuh tentunya. Ternyata Nabi mengatakan, da'huma, biarkan kedua sepatuku itu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku tadi memakainya dalam keadaan aku sudah bersuci. Ini menjadi syarat. Kalau mau praktekkan ilmu ini, berarti engkau memakai sepatu itu dalam keadaan berwudu. Kalau engkau mau mempraktekkan ilmu ini dalam keadaan tadi memasukkan sepatu dalam keadaan belum berwudu, maka tidak boleh. Harus dilepas sepatunya. Sampai engkau bersuci, berwudu secara sempurna, baru engkau memakai sepatumu, baru bisa dipraktekkan ilmu ini. Syarat yang kedua adalah, itu dilakukan jangka waktu yang diperbolehkan dalam agama. Kalau kayak tadi, subuh berwudu dengan sempurna, baru dia pakai sepatu setelahnya, dalam keadaan masih suci. Kalau sudah batal, ya, subuh wudu sempurna, pakai sepatunya jam berapa? Jam 9. Lah tadi sudah kencing? Sudah. Yo, ini berarti memakai sepatu dalam keadaan belum berwudu, karena sudah batal. Nah, kalau sudah lewat 24 jam sehari semalam, kok tetap melakukan itu? Gak boleh, harus dilepas. Kamu basuh dulu kakimu dengan sempurna, baru kau pakai lagi kaos kakimu umpamanya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Bagi yang pernah umrah di musim dingin di Saudi umpamanya, kalau Mekah Madinah itu dinginnya tidak dingin sekali. Itu memang dua negeri yang memiliki keistimewaan. Beberapa wilayah lebih dingin lagi. Ketika kita berada di situasi yang seperti itu, kaki kita butuh dilindungi. Kebanyakannya memakai kaos kaki agar bisa dipakai masuk ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nah, di waktu itulah dipraktekkan ilmu ini. Yang lainnya dibasuh dengan air, kakinya diusap saja bagian atas agar tidak dingin. Kalau musim dingin kakinya disiram air, ya dingin. Nah, Anda kuat ya tidak mengapa, itu lebih afdol. Tapi kalau tetap memakai kaos kaki juga tidak mengapa, ada ilmunya. Tapi ingat, jangan di luar batas 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Ini sudah 4 hari 5 hari belum dilepas-lepas. Wah, ini menyalahi aturan ini. Wudunya tidak sah. Itu yang dibahas. Wudunya tidak sah jika lo melakukan hal ini di luar batas waktu yang ditentukan. Bisa difahami insyaallah nggih. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang kalau sepatu itu berlubang-lubang. Model sepatu kan banyak, Pak. Kalau dibahas di pembahasan para ulama adalah sepatu yang pernah terbakar. Bahasa Arabnya al-khuful muhtaraq. Sepatu tapi pernah terbakar sehingga ada lubang-lubangnya begitulah. Ya. Kalau zaman sekarang sepatu dimodel-model, ya, bawahnya bagus, atasnya berlubang-lubang. Ya bukan sepatunya orang miskin, itu orang kaya juga, Bang. Memang modelnya. Lah kalau sepatunya begitu, tidak menutupi total, bagaimana pakai itu boleh? Ini yang dibahas. Aktsarul fuqaha, kebanyakan para ulama, mensyaratkan bolehnya mempraktekkan ilmu ini, mengusap sepatu, adalah sepatu yang satiron, yang menutupi seluruh anggota wudu yang ada di kaki. Menutupi total. Rapat bahasa kitanya. Tidak berlubang-lubang. Ya, satiran lil mahallil mafrud ghasluhu fil wudu, menutupi anggota wudu di bagian kaki kita secara total. Famana'u al mas'al khuf al mukhtaraq, dan mereka melarang untuk mengusap sepatu yang terbakar atau yang berlubang-lubang yang tidak menutupi secara total. Contoh kalau di kita sepatu tetapi berlubang-lubang, contohnya apa Pak? Sepatu gunung, sandal gunung apa ya? Sandal gunung atau sepatu gunung itu Pak? Sandal gunung. Kuat Pak, bawahnya tebel, atasnya dikrek-krek-krek begitu. Nah, tapi kan tidak menutupi yang seperti itu. Tidak bisa dipraktekkan ini. Ini mayoritas ulama seperti itu, walaupun di sana ada pembahasan khilafiyah. Ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah membolehkan hal tersebut. Tetapi yang paling kuat adalah hendaknya sepatu itu dalam keadaan menutupi secara total. Dan kami ingatkan bahwa dibasuh bagian atasnya saja. Bagaimana kalau dengan bawahnya? Atasnya iya, bawahnya juga iya umpamanya. Di sini kaum muslimin ada pembahasan i'tiqadiyah. Para ulama memasukkan pembahasan ini pada kitab-kitab akidah. Dinukilkan ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asful khafi aula bil mas' min ala." Kata beliau, kalau agama ini adalah hasil akal manusia, tentunya bagian bawah sepatu lebih utama untuk dibasuh daripada bagian atasnya. Kenapa demikian? Karena yang kotor bagian bawah. Tetapi Nabi praktiknya malah justru yang diusap itu bagian atasnya. Dan tidak menggunakan air yang banyak. Hanya sekedar basah saja. Kalau seandainya sampai dituangkan sudah pakai sepatu, rapat banget, ambil airnya begini Pak, pakai cawukan tangan, biur mengdure Pak, ya kejebes, masuk angin riga malah Pak. Tujuannya supaya jangan sampai kakinya terkena air, supaya tidak dingin, malah ini disiram orang marem lah, segayung besan gawe, malah jan. Bodoh ya bodohnya, jaga bangetan. Praktek ilmu dengan praktek kayak seperti ini dengan ilmu. Atas saja. Loh berarti bawahnya tidak perlu. Bawahnya tidak perlu. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau kamu sampai ragu dengan syariat ini, dipertanyakan keistiqomahanmu. Dipertanyakan keislamanmu. Jangan-jangan engkau seperti orang-orang Yahudi dan yang orang-orang Yahudi kaum muslimin mentertawakan hadis Nabi tentang apa? Lalat. Pernah mendengarkan hadis tentang lalat? Apa Pak? Idza saqata dzubabu fi ahadikum, apabila ada seekor lalat jatuh di bejana air minum atau makanan sedi di antara kalian, maka apa? Falyaghmis. Hendaknya kau celupkan lalat itu. Kenapa? Karena fi ihda janahi daun atau dawaun, kata Nabi. Karena sayap lalat itu ada dua. Satu penyakit, satu obatnya. Dengan dicelupkan berarti aman malah justru. Kemudian dibuang Pak, jangan kemudian diminum Pak. Ini gue salah Pak, dibuang. Dan ini khusus untuk lalat. Kecorok boten Pak. Corok melulu lain lagi ya. Ini khusus untuk lalat. Orang Yahudi ragu dengan hadis ini dan tidak mau praktek. Ini mentertawakan mereka. Baru beberapa terakhir ini mereka membuktikan betul sabda Nabi. Nah kalau kita mengusap bagian bawahnya, khawatir kita terkena itu, was-was. Ini suara sing kotor mas oralah, Rasul bae sing salah duretok. Hah jenengan niku bok ngantek kados niku. Atas saja sudah selesai. Ndak usah ngeyel. Ngisor ya ngisor kena debu kena tanah. Tanah suci bukan sesuatu najis, kecuali jikalau di bawah sepatu kita ada najisnya dan itu dibersihkan otomatis. Karena termasuk syarat sahnya sholat adalah apa? Suci dari najis. Bisa dipahami hadirin? Alhamdulillah. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang mengusap kaos kaki, terdapat pembahasan tersendiri. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.